Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, penambahan pelajaran agama di kurikulum pendidikan nasional tidak serta-merta mampu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki moral, etika, serta integritas yang baik di masa depan. Menurutnya, cara yang lebih efektif adalah dengan melembagakan penanaman nilai-nilai moral, etika, serta nilai-nilai positif lainnya melalui lingkungan keluarga sejak anak usia dini. Untuk melanjutkan bahasan atas pola pembelajaran ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Nah, Pak Hermawan, apakah dengan dilembagakannya pembelajaran moral serta etika melalui lingkungan keluarga, maka kita bisa berharap generasi penerus bangsa akan memiliki panduan alami atas nilai-nilai positif itu kelak? Oh iya, artinya kalau dianggap bagus itu dilembagakan gitu loh. Ini kan karena punishment-nya tidak ada, reward-nya tidak ada gitu. Dari lingkungan sosial. Baik Pak Hermawan, seorang anak secara naluriah pasti mencontoh setiap pembelajaran serta sikap yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Lantas bagaimana hal itu bisa diwujudkan di tingkat sekolah? Ini contoh kan tadi itu. Anak udah setengah mati jungkir balik belajar. Di mana mereka mau melihat itu, contoh-contoh itu? Kalau di TK, SD, negeri-negeri maju itu, apa yang dilakukan? Ada story and tell gitu ya. Story and tell itu, anak itu bawa mangga dari rumahnya. Nanti di depan kelas dia bercerita. Dari mana mangga ini? Suruh dia bercerita semampu imajinasi dia. Jadi dia melihat, berusaha menganalisis dan menyampaikan apa yang dilihatnya. Sayangnya, model pembelajaran seperti itu belum kelihatan di institusi pendidikan kita ya, Pak Her? Enggak juga. Konsep ini sebetulnya sudah merasuk di sekolah-sekolah bagus, SPI gitu, kemarin ya. Sekolah standar internasional yang dicabut itu. Itu sudah dilakukan di banyak sekolah bagus sekarang itu dilakukan juga story and tell. Tapi yang kejadiannya yang diceritain apa? Story and tell sebagai instrumen untuk pembentukan karakter yang seperti di konsep aslinya, di sini pun dimanipulasi, dijadikan ajang pamer. Jadi kita ngomong-ngomong karakter apa? Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.